Terakhir sampai hadis sebentar loadingnya mana nih. Hadis terakhir hadis tentang apa? La yastatiru minal baul ya. Hadis keberapa terakhir? Siwak. Babu siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pelajaran Umdatul Hikam. Sekarang bab siwak. Siwak di sini dijelaskan bikasri sin. Ismun al-aud allazi yutasawwaku bihi. Ya, adalah batang. Ya, sebatang siwak yang digunakan untuk bersiwak. Tip. Walil fi'li alladhi huwa dalakal asnan bil aud, yaitu untuk menggosok gigi. Ya. Gigi digosok dengan batang pohon. Atau yang semisalnya. Ya. Litadhhaba as-safrah wal ausakh, untuk menghilangkan kekuning-kuningan gigi. Ya. Dan kotoran. Wal yutahharul fam, untuk membersihkan mulut. Tip. Wayuh salu thawab, dan untuk apa? Agar didapatkan pahala. Ya, dengan bersiwak agar mendapatkan pahala. Tuh. Dan siwak ini diantara sunnah wudu, ya. Sunnah wudu. Tuh. Dan siwak diantara kebersihan yang dianjurkan, ya, yang dicintai. Kebersihan yang dicintai. Di antara faedahnya tadi apa? Untuk menjaga kebersihan, kesehatan, ya, menghilangkan bau yang tidak enak, ya. Baik. Dan mendapatkan pahala dengan cara apa? Bersiwak dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepasuk hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mau melaksanakan salat. Baik. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Ya, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan salat. Baik. Kemudian ma yukhadhu min al-hadis, pelajaran yang diambil dari hadis, ya, pertama istihbabus siwak wa fadlih. Istihbabus siwak wa fadluhu, keutamaan bersiwak dan ya, dicintainya bersiwak dan keutamaan bersiwak. Ini yang pertama, dicintainya bersiwak dan keutamaan bersiwak. Alladzi balagha bihi darajatal wajibat fi sawab. Yang dengan bersiwak tersebut apa? Akan mendapatkan derajat, ya, kewajiban dalam pahala. Jadi akan mendapatkan pahala seperti pahala yang wajib, ya. Bisa mendapatkan pahala seperti pahala melaksanakan kewajiban. Tapi itu yang pertama, dicintai bersiwak dan keutamaan bersiwak. Kedua, takudu masyru'iyyati siwak inda shalah. Baik. Ditekankannya, ya. Penekanan disyaratkannya bersiwak ketika akan salat, ya. Jadi ketika akan salat ini lebih ditekankan lagi. Ya. Asir anna ma'muruna fi kulli halatin. Berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, asirru anna ma'muruna fi kulli halatin min ahwalil taqrub ila Allah azza wa jal annakuna fi halatin kamalin. Fi halatin kamalin wa nadhafatin izharan li syurfil ibadah. Berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, rahasia bahwasanya kita diperintah pada setiap keadaan, ya, dari keadaan-keadaan bertaqarrub kepada Allah azza wajal agar keadaan kita itu dalam keadaan apa? Sempurna. Ya, bersih. Itu sebagai nampak apa? Perwujudan, menampakkan memuliakan ibadah atau kemuliaan ibadah, ya. Baik. Jadi rahasianya kita diperintahkan untuk kondisinya untuk senantiasa bersih, ya, sempurna ketika akan bertaqarrub kepada Allah adalah apa? Menampakkan kemuliaan ibadah, ya. Ini kan izharon khabar kana, ya. Annakuna fi halati kamalin wa nadhafatin izharon li syarafil ibadah, menampakkan kemuliaan ibadah. Ya. Wa qad qila, dan dikatakan kenapa harus bersiwak, ya, ketika akan beribadah? Inna dzalikal amru yata'allaqu bil malak. Karena hal itu berkaitan dengan malaikat, ya. Baik. Fa innahu yata'adza bir raiha al karihah. Karena malaikat itu merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap, ya. Dengan bau yang tidak sedap. Bahkan Anda pernah baca di kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi, ya. Itu makruh kita buang angin di masjid. Ya. Itu enak, ya, baca di Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Makruh orang buang angin di masjid karena apa? Mengganggu malaikat. Itu, ya. Mengganggu orang juga. Tip. Nah. Kalau enggak salah di majmu itu terkait masalah makan bawang, ya. Di situ disinggung di situ. Apa? Terkait bil malak. Ya, karena perkara itu terkait dengan malaikat. Ya. Fa innahu yata'adza bi raihal kariha. Karena malaikat merasa terganggu, tersakiti dengan bau yang tidak sedap. Qala sunani la wala yu wala yab'andu anna sirra majmu'ul amrayn al-madhkurain lima akhrajahu Muslim min hadis Jabir. Ya, tidak jauh bahwasanya rahasianya apa? Rahasianya kita bersiwak adalah karena terkumpulnya dua alasan yang disebutkan, ya. Alasan pertama apa tadi? Menampakkan apa? kemuliaan ibadah, ya, atau ya memuliakan ibadah, menghormati, memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian alasan kedua, karena malaikat merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap. Berdasarkan hadis yang ada di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir, man akala thauma awil basal awil kuras fala yuqriban na masjidana fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza bihin banu adam. Barang siapa yang makan saum, apa saum? Basal, bawang, ya? Saum bawang juga. Coba dicari. Mana lupa artinya, ya? As-saum wal basal al kuras. As-saum. Barang siapa yang memakan bawang. Bawang ini, ya. Sebentar. Saumun. Bawang putih. Bawang putih, ya. Saum bawang putih. Basal bawang merah, ya. Bawang merah, bawang bombay. Kalau kuras? Bawang bakung. Sini terjemahnya bawang bakung. Bakung. Berarti semua jenis bawang-bawang, ya. Sini bawang bakung. Ada yang tahu bawang bakung? Yang jelas barang siapa yang memakan bawang-bawangan, ya, bawang-bawangan, perbawangan, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kita, ya. Jangan sekali-kali dia mendekati masjid kita karena malaikat merasa terganggu, ya, sebagaimana terganggunya anak Adam, ya. Baik. Ini bau bawang, habis makan bawang gak gosok gigi, baunya masih ada. Nah, jangan dekat-dekat masjid. Jengkol juga, ya, mungkin bisa dikiaskan, ya. Jengkol, petai, bawang, kira-kira baunya sama nggak? Dari sisi mengganggu orang. Jengkol, bawang kalau di Indonesia udah maruf. Maruf, ya, bau. Emang mayoritas orang itu kalau kita semburkan bau bawang suka nggak? Nggak, kan? Jengkol. Iya. Kalau jengkol, ya. Insyaallah bisa dikiaskan, ya. Mungkin maksudnya mentah-mentah. Iya. Nah, kalau masak enggak terlalu, sepertinya sudah hilang, ya, kalau masak. Tapi bawang mentah ini. Yang jelas kalau walaupun mentah ataupun matang kalau masih ada bau, ya, sama aja, ya. Baik. Maka lebih jelek lagi apa? Bau rokok. Ya. Bau rokok lebih jelek lagi itu. Iya. Baik. Boleh kita pindahin, ya? Ya boleh. Masa mau diam aja? Peringat. Yang jelas kalau dikiaskan segala hal yang mengganggu itu dihilangkan. Ya. Baik. Mengganggu orang atau mengganggu malaikat, ya. Baik. Dan rokok ini baunya lebih jelek daripada bawang. Durian. Durian. Oh, malam. Durian kan sebagian orang aja, ya. Cuma walaupun sebagian orang, ya, kadang orang sebagian orang terganggu, jadi ya dihindari. Kalau misalnya bau sendawanya itu bau sendawanya. Minum air dari kulitnya. Hilang. Ya. Sendawanya untuk mulut. Cuci tangan pakai air dari kulitnya. Baik, itu yang kedua. Lebih ditekankan bersiwak, syariat bersiwak ketika akan sholat. Ketiga, fadlul wudu was shalah, keutamaan berwudu dan sholat. Al-musta'mil Al-musta'mal Mahamama as-siwak. Allahumma alamin, anda gak paham ya lanjutannya. Musta'mil menggunakan mahuma bersama keduanya as-siwak. Siwak bersiwak ketika wudu, akan wudu dan sholat. Tuh, ya, mudah-mudahan antum benar paham ini. Al-musta'mil menggunakan ma'ahuma bersama wudu dan sholat as-siwak. Siwak. Keempat, innahum lam yamna atau lam yumna min fardhi siwak illa makhafatal masyaqqah fil qiyam bihi. Sesungguhnya tidaklah mencegah dari kewajiban bersiwak, ya, tidak ada yang mencegah dari diwajibkannya bersiwak adalah illa makhafatal masyaqqah fil qiyam, kecuali karena apa? Khawatir memberatkan, ya. Baik. Sesungguhnya tidak ada yang mencegah dari diwajibkannya siwak kecuali apa? Karena khawatir memberatkan. Ya. Karena ada kekhawatiran itu akhirnya siwak tidak diwajibkan. Hanya sunnah. Sunnah, ya. Muakkadah ketika akan melaksanakan ibadah. Kelima, kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa khaufihi alaihim wa khaufuhu alaihim. Sempurnanya kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kasih sayang. Syafaqah kasih sayang. Sempurnanya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Dan kekhawatiran beliau atas mereka. Baik. Keenam, anna syara'a yusrun, bahwasanya syariat ini adalah mudah. Semua syariat ini adalah mudah. Syara'un kan ini mufrad ya. Ada al. Kalau mufrad ada alnya itu mencakup umum semua. Sesungguhnya semua syariat ini adalah mudah. La usra fi, tidak ada kesulitan padanya. Wala masyaqqah, dan tidak ada keberatan. Usrun masyaqqah hampir sama ya. Jadi semua syarat ini syarat Islam itu mudah ya. Tidak ada kesulitan. Ketujuh, anna dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya menolak kerusakan itu didahulukan daripada mengambil maslahat. Ya. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat, daripada mendapatkan maslahat. Baik. Maslahatnya apa di sini? Bersiwak ya, bersih. Tapi kalau diwajibkan syaqqah ya. Bisa menimbulkan kerusakan. Wa hadhihi qaidatun umumiyyah nafi'ah jiddan. Ini adalah kaidah yang umum yang sangat bermanfaat. Ya. Fa inna syari'al hakima, karena sesungguhnya Allah yang mensyariatkan. Allah yang Maha Hakim yang mensyariatkan. Fa inna syari'al hakima tarka fardhu siwak 'alal ummah ma fihi min al-masalih al-'azimah khasyata ayyufaridahu alaihim fala yaqum bihi fayasulu alaihim fasadun kabir bitarkil wajibat asy-syar'iyyah. Ya, karena sesungguhnya Allah asy-syari', ya, al-hakim itu mensyariatkan apa? Untuk meninggalkan kewajiban siwak, ya. Dengan kata lain tidak mewajibkan siwak kepada umat ini, bersamaan di dalamnya ada maslahat yang besar. Kenapa enggak diwajibkan padahal di situ ada maslahat yang besar? Khosyata, khawatir ayu faridhuhumullahu alaihim fala yaqum bi. Khawatir kalau diwajibkan, jika Allah wajibkan siwak tersebut kepada umat ini maka mereka tidak menunaikannya. Ya. Fayahsulu alaihim fasadun kabir, maka akan terjadi ya kerusakan yang besar yang menimpa mereka. Bitarkil wajibat asyara'iyah, dengan meninggalkan kewajiban yang syar'i. Ya. Baik. Jadi ini diantara kaidah yang bisa diambil dari hadis tersebut ada berapa? 7. Pertama, istihbab siwak wa fadluhu. Kedua, ta'akkudu masyhurnya tisiwak indas shalah. Ketiga, fadlul wudu was shalah al musta'mil ma'huma as-siwak. Ya. Keempat, inna ulam yamna min fardhu siwak illa makhafatan masyaqqah fil qiyam. Ya. Kelima, kamalu syafaqati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatih kana ma'na syar'a yusrun. Ketujuh, anna darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu diantara faedah yang diambil dari hadis. Ya, terjemahnya, fadal. Muhammad Daris. Apa faedahnya? Satu. Terus? Keutamaan bagi yang bersiwak, yakni menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang lain. Reva. Mana? Ditekankan bersiwak ketika ada solat. Baik. Ya. Yang lain, akhir, fadal. Fian. Bahwasanya siwak tidak ada dilarang, kecuali karena ada tidak di apa diwajibkan itu ya. Sungai siwak tidak diwajibkan. Sungai siwak tidak diwajibkan, kecuali karena ada yang bisa melarangnya. Kecuali dikhawatirkan memberatkan ya, sehingga mereka tidak menunaikan kewajiban tersebut ya. Baik. Ada yang lain, silakan. Ya. Kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Nah. Kemudian hadis tadi, man akala sauma wil basal wil kuras fala yaqrabanna masjidana. Fainnal malaikah tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Akhrajahu Muslim. Ada yang apa? Buat apa? Ada yang apa? Man akala sawma wal basola wal kurasa fala yaqrabanna masjidana. Fainnal malaikah tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Ya, kurras pakai manakala sauma wal basala wa awil kurrasa fala yaqrabanna masjidana fainal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Baik, fainal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Fadhal, yang apa? Jangan baca. Buat sudah apa kayaknya nih? Man. Sauma. Man akala sauma. Awil basola. Awil kurrosa. Fala. Yaqrabanna. Masjidana. Fa innal. tata'adza mimma mimma yata'adza banu Adam. Tayyib, akhrajahu Muslim hadis 1828. 1828. Halaman sekian. Dah, nanti gibah. Tayyib. Tayyib nak tafsiran ya? Subhanakallahumma. Jazakumullah khair.